Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limi An-Nahwi. Pada kesempatan kali ini memasuki halaman 183, yaitu pembahasan tentang maf'ul ma'ah, atau pembahasan yang kelima dari isim-isim yang dinasab. Khamisan babul maf'uli ma'ahu, yang kelima bab maf'ul ma'ah. Mu'alif menyebutkan di sini al-maf'ulu ma'ahu walismul mansubul ladzi yudkaru libayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Maf'ul ma'ah adalah isim yang dinasab, yang disebutkan untuk menjelaskan dengan siapa perbuatan itu dilakukan. Wa yaqa'u ba'da wawin, dan maf'ul ma'ah itu terletak setelah huruf wawu bima'na ma'a, yang memiliki makna ma'a atau musahabah, atau yang sering kita terjemahkan bersama. Hurufnya wawu, tapi maknanya bersama. Nahu contoh, ya kita lihat contohnya. Sirtu wan nahro, saya berjalan bersama sungai. Ya maksudnya saya berjalan menyusuri sungai. Perjalanannya didampingi dengan sungai di sebelahnya gitu. Maka diterangkan di sini al-wawu harfu ma'iyatin. Huruf wawunya pada kalimat sirtu wan nahro, wawunya namanya wawu ma'iyah. Sedangkan an-nahro maf'ulun ma'ahu mansubun. An-nahronya itu maf'ul ma'ah yang dinasab. Sehingga maknanya kalimat sirtu wan nahro wal ma'na annaka tasiru bi muhazatin nahri musahiban wa muqarinan lahu, bahwasanya engkau berjalan yaitu sepanjang sungai, menyertai sungai atau menyusurinya dari awal perjalanan sampai akhir perjalanan ditemani oleh sungai. Artinya menyusuri sungai ya, di pinggir sungai, bukan berjalan di sungainya, karena nggak mungkin ya berjalan di sungai. Ya ada sungai misal 1 kilometer gitu, kita berjalan di pinggirnya juga 1 kilometer, itu namanya sirtu wan nahro gitu. Wan nahu dan contoh yang lain, kharajatu wa muhammadan, ya saya keluar bersama Muhammad. Fa Muhammadan maf'ulun ma'ahu mansubun. Maka lafaz Muhammadan itu maf'ul ma'ah, dia dinasab, sehingga dibaca kharajatu wa Muhammadan. Kemudian syarat-syarat dari maf'ul ma'ah. Syurutuhu. Awalan an yakuna fadlatan. Maf'ul ma'ah itu harus berupa fadlah. Fadlah itu adalah selain dari pokok kalimat. Simpel saja ya, saya sampaikan di dalam kalimat itu ada dua, ada umdah, ada fadlah. Atau dalam kalimat itu ada dua, ada fadlah, ada umdah. Ya silahkan dipolak-balik gak apa-apa, yang penting tahu ada dua gitu ya. Apa saja? Umdah, fadlah. Umdah itu adalah unsur pokok sebuah kalimat. Kalau fadlah itu yang bukan unsur pokoknya, sehingga yang namanya fadlah yajuzu hadfuhu, dia boleh dibuang. Sesimpel saja, fadlah umdah dalam jumlah ismiyah itu mubtada khobar, umdah dalam jumlah fi'liyah itu fi'il fa'il atau fi'il majhul dan naif fa'il. Ya, jelas ya itu apa yang dimaksud umdah. Umdah dalam jumlah ismiyah apa tadi? Mubtada khobar. Dalam jumlah fi'liyah, fi'il ataupun fa'il, fi'il dan fa'il maksudnya. Maka selain itu namanya fadlah. Dan fadlah ciri khasnya dia bisa dibuang. Ya juzu hadfuhu. Ya, fa idza qulta, maka apabila engkau mengatakan tasafaha Khalidun wa Aliun, Khalid dan Ali, tasafaha yaitu saling berjabat tangan, salaman atau bahasa kita ya, saling berjabat tangan. Maka di sini disebutkan fal wawu lil atfi. Fal wawu lil atfi. Wawunya itu adalah wawu atof. Alasannya apa? Li'anna Ali yununa umdatun. Karena Ali di sini umdah. Ya, karena sesuatu yang atof dan itu tidak bisa dibuang, sesuatu yang menyatu dengan yang diatofkan, maka masuk juga ke umdah. Ya, seakan-akan dia menempati fa'il juga gitu. Ya, karena tidak mungkin Khalid berjabat tangan dengan, kemudian setelahnya enggak ada dengan siapanya, kan enggak mungkin ya. Maka Khalid berjabat tangan dengan Ali, maka Ali ini juga termasuk umdah itu. Ya, sehingga wawu pada kalimat tasawfah Khalidun wa Aliyun ini namanya wawu atof, karena tidak bisa diniatkan wawu apa? Wawu ma'iyah tadi. Syarat wawu ma'iyah tadi adalah ketika berupa fadlah bukan umdah. Sedangkan di sini adalah umdah gitu kan. Li'anna Aliyun huna umdatun wa laisa fadlatan. Ali di sini dia umdah bukan fadlah. Fala yasihu an tahdzafahu. Ya, tidak sah atau tidak boleh engkau menghilangkannya atau membuangnya. Tasawfaha Khalidun. Ya, enggak mungkin itu, sehingga wa taqulu. Ya, fala yasihu an tahdzafahu, maka tidak sah, tidak benar yang engkau menghilangkannya. Wa taqulu, dan engkau mengatakan tasawfaha Khalidun. Ya, ini tidak mungkin ya, kalimat tasawfaha Khalidun. Khalid berjabat tangan, saling berjabat tangan. Ya, berjabat tangan dengan siapa gitu kan. Nah, ini syarat pertama harus berupa fadlah ya, bukan berupa umdah. Kemudian syarat kedua, sanian an yakuna maqablahu jumlatun. Ya, an yakuna, ya an yakuna maqablahu jumlatan ya afan. Syarat kedua, sebelumnya harus berubah jumlah. Ya, harus berubah jumlah, bukan mufrad itu. Ya, contoh tadi kan semuanya berupa jumlah. Sirtu itu kan udah jumlah, sirtu wan nahro itu. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga, salisan antakunal wawu bimakna ma'a. Syarat ketiga, wawunya harus bermakna ma'a. Ya, bukan wawu-wawu yang lainnya, bukan, tapi wawu ma'iyah, yaitu wawu yang bermakna ma'a. Nahu contoh, safarat talibu wal layla. Siswa itu bersafar bersama malam. Maksudnya safarnya di waktu malam. Fa idza lam takun bi ma'na ma'a fa hiya lil 'athfi aw ghairihi. Maka apabila wawunya itu bukan bermakna ma'a, maka wawu di situ bisa jadi merupakan wawu athaf atau wawu yang lainnya. Contoh wa nahwu, dan contoh jaa Khalidun wa Muhammadun qablahu. Ini contoh wawu atof ini. Khalid telah datang ya Khalid telah datang, Khalid dan Muhammad sebelumnya. Artinya Khalid telah datang, Muhammad juga datang, tapi sebelum Khalid datang. Ya, di sini kan tidak mungkin bermakna bersama, tapi kalau yang namanya bersama itu berbarengan. Kalau ini tidak berbarengan. Siapa dulu yang datang? Muhammad dulu, baru setelah itu Khalid. Ya, sehingga kalimatnya jaa Khalidun wa Muhammadun qablahu. Fal wawu huna lil atofi, wawu di sini adalah wawu atof. Alasannya apa? Li'annahu la yasihu an taqula, karena tidak pas, tidak tepat ya, atau tidak benar apabila engkau mengatakan gini, jaa Khalidun ma'a Muhammadin qablahu. Ini enggak mungkin ya. Telah datang Khalid bersama Muhammad sebelumnya. Sudah bersama sebelumnya, kan enggak pas. Yang namanya bersama ya waktunya sama gitu. Li'ada misihatil makna, ya karena tidak tepat maknanya. Ya, tidak adanya tidak benar maknanya, li adami sehatil makna, ya tidak adanya kesohihan atau benarnya makna ketika kalimatnya seperti itu. Amma qauluka, adapun perkataanmu misalnya jitu wa khalidan, perhatikan jitu wa khalidan, ya saya telah datang bersama Khalid. Maka farrajihu annal wawa lil ma'iyati. Pada kasus semacam ini yang rajih, yang lebih kuat adalah wawunya diniatkan wawu ma'iyah. Ya. Wawunya wawu ma'iyah, bukan wawu atof itu. Jitu, kalimatnya jitu wa Khalidan itu ya, wawunya wawu ma'iyah, saya datang bersama Khalid. Ya farrajihu annal wawa lil ma'iyah. Ma'a jawazil atfi ala dhafin, meskipun boleh diniatkan wawu atof, tapi ini pendapat yang lemah. Ya taqulu jitu wa Khalidun, misal ya engkau mengatakan jitu wa Khalidun, saya dan Khalid telah datang. Ya. Kita lihat kenapa di sini yang rajih adalah wawunya wawu ma'iyah. Alasannya li'annal araba la tu'dihu ala dhamiri raf'il mutasilil barizi. Aw li'anna al-'araba la ta'dihu ala dhamiri raf'il mutasilil barizi. Karena orang Arab itu tidak mengatofkan. Ya li'anna al-'araba la ta'tafu ya, afan. Tidak mengatofkan. Karena orang Arab tidak mengatofkan dhamir rafa mutasil yang baris. Dhamir rafa mutasil baris ya. Dhamirnya itu apa namanya? Terlihat contohnya itu kalimat misalnya jitu itu kan ada dhamir mutasilnya baris ya. Terlihat atau zahir. Maka dhamir mutasil yang baris itu tidak diatofkan kepada isim zahir. Ya, kita lihat cermati ya, kita cermati kalimat ini. Alasannya ini perlu diketahui. Li annal araba la ta'tifu. Apa yang betul la ta'tifu? Ya, la ta'dhifu ala dhamir raf'il muttasil al barisi. Ya, karena orang Arab tidak mengatofkan dhamir raf'a muttasil yang baris. Awil mustatiri illa bi fasilin, atau mengatofkan dhamir mustatir kecuali dengan adanya satu fasil, satu pemisah. Kalau langsung maka enggak. Kita lihat nahwu qala ta'ala uskun anta wa zawjukal jannata. Uskun, di situ ada dhamir mustatir anta. Dan diatofkan dengan wa zawjuka, di situ ada fasil berupa dhamir zahir antanya itu. Jadi yang diatofkan ke wa zawjuka itu dhamir mustatir yang ada pada uskun, bukan dhamir anta yang terlihat. dan anta yang tampak itu adalah sebagai fasilnya, pemisahnya. Ya, sehingga harus ada fasilnya atau pemisahnya. Bukan uskun wa zaujuka, tapi uskun anta wa zaujukal jannata. Wa nahu contoh, jitu ana wa khalidun. Bukan jitu wa khalidun, enggak, tapi jitu kasih pemisah dulu, yaitu tampilkan dhamir zahirnya. Jitu ana wa khalidun. Sekaligus sebagai taukidnya. Ya, bisa ya difahami kenapa kalimat jitu wa khalidan ini yang rajih sebagai maf'ul ma'ah. Karena jitu dhamir tu itu tidak diathafkan kepada isim zahir kecuali kalau ada fasilnya, misalnya jitu ana wa khalidun. Ya. Tapi ketika tanpa ana, maka yang lebih kuatnya adalah jitu wa khalidan. Ya, meskipun boleh-boleh saja, tapi itu pendapat yang lemah, wallahu alam. Wa kadzalika qauluka, demikian juga perkataanmu, misalnya la tahwa rahdal aishi wadhulla. Ya, janganlah engkau menyukai kehidupan yang mewah beserta kehinaan. Hidup mewah dengan cara melakukan sesuatu yang hina. Kaya raya hasil korupsi misal. Memiliki segalanya tapi dengan cara yang haram misal, wallahu alam. Ya la tahwa rahdal aisy wadzul. Fal wawu lil ma'iyati, wawu di sini wawu lil ma'iyah. Ya, ma'a jawazil athfi 'ala dhafin, meskipun boleh diniatkan wawu athaf mengikuti pendapat yang lemah. Kenapa? Li'annal maqsuda laisan nahyu 'anil amrayni, karena yang dimaksud di sini bukan larangan dari dua hal tadi. Bukan larangan dari hidup mewah dan kehinaan, bukan, ya. Wa innama nahyu jam'il awwali ma'asani. Sesungguhnya saja larangannya itu adalah menggabungkan hidup mewah beserta kehinaan, hidup mewah tapi dengan cara hina, dengan cara yang tidak benar. Ya, hidupnya mewah tapi dengan hasil korupsi contohnya tadi, atau dengan mencuri, atau dengan menipu, atau cara-cara yang lain. Itu yang dilarang. Enggak, apa gunanya hidup mewah kalau dengan cara yang seperti itu? Bukan yang dilarang adalah hidup mewahnya, tapi hidup mewah yang dengan cara seperti itu, ya. Nah, wallahu alam. Ya, kembali ke sini. Wa amma qauluka, adapun perkataanmu, la tusafir anta wa khalidan, janganlah engkau bersafar bersama Khalid. Fayatarajjahun nasbu alal ma'iyyati, maka yang kuat adalah lafaz Khalidnya dinasab karena sebagai maf'ul ma'ah. Idza kana al maqsudu nahyuka 'ani safari ma'a Khalidin, apabila yang dimaksud di sini adalah larangan, melarangmu bersafar bersama Khalid. Ya, kalau larangannya jangan safar bersama Khalid, maka la tusafir anta wa Khalidan. Akan tapi ketika wa yatarajjahu al-atfu Khalidun idza kana al-maqsudu nahyuka wa nahyu Khalidan an safari. Dan bisa juga menggunakan wawu athaf, yaitu la tusafir anta wa Khalidun, apabila yang dimaksud di sini adalah melarangmu dan melarang Khalid dari bersafar. Kalau kalimatnya la tusafir anta wa Khalidun, kamu dan Khalid jangan bersafar, itu maksudnya. Tapi kalau kalimatnya la tusafir anta wa Khalidan, kamu jangan bersafar bersama Khalid. Ya, jadi ya kembali ke niat maknanya apa gitu kan. Ya, kembali ke niat maknanya apa. Ya, kalau niatnya adalah larangan safar bersama Khalid, la tusafir anta wa Khalidan. Kalau niatnya melarang kamu dan Khalid bersafar, la tusafir anta wa Khalidun. Itulah hal-hal yang berkaitan dengan maf'ul ma'ah. Ya, semoga kita diberi kemudahan di dalam memahami. Ya, kemudian yang berikutnya kita berikan penekanan ya untuk i'rab, silakan hafalkan dan hafalkan. Itu sudah sering ana sampaikan ya. Supaya kita lancar mengi'rab ya dihafalkan i'rab yang ada. Dan cara mengi'rabnya silakan mengikut kepada apa yang sudah kita contohkan. Seperti yang kemarin saja sudah ana sampaikan seperti ini, masih pakai cara sendiri. Sudah ana contohkan bacaannya, harokatnya. Walaupun mungkin tidak mendengarkan audionya ya, sehingga ketika setoran i'rab entah pakai cara mana, bacaan gaya mana gitu. Nah, afan ya. Ya, silakan tinggal ngikuti apa yang ana contohkan, semoga menjadi terbiasa gitu ya. Nama liju mu'rabatun, contoh-contoh jumlah yang sudah di'rab. Awalan ana zairun wal bahra, saya berjalan menyusuri lautan. Ana dhamiru raf'in munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Ya, seringnya pada bacanya gini, fi mahalli raf'in mubtada'in, itu dibikin ringan saja padahal salah. Ya, ketika kita membaca itu harus pakai rasa. Pakai rasa, rasa i'rab itu sendiri. Mana mubtada, mana khobar, mana fa'il, mana maf'ul, dan sebagainya. Ya, sehingga bukan asal. Asal apa ya? Asal keluar dari lisan ya. Afan ya. Ana ulangi ya. Silakan diperhatikan. Ana. Dhamiru raf'in munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Sa'irun khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu wal bahra al wawu wawul ma'iyati harfun mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi al bahra maf'ulun ma'ahu mansubun wa 'alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu. Kemudian kalimat yang kedua, sanian ruwaidaka wal maridho, pelan-pelanlah kamu bersama orang yang sakit. Ruwaidaka ismu fi'li amrin mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu minal i'rabi wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Wal maridho al wawu wawul ma'iyati harfun mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu minal i'rabi. Al-maridho maf'ulun ma'ahu mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Itulah tugasnya ya, hafalkan i'rab tersebut ya dengan bacaan yang benar tentunya. Demikian ikhwani akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.